Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun janazi utawi iku kita menerangno piro-piro janazah. Janazah nek janazah mayit, nek jenazah niku keranda. Janazah mayit, tapi nek jenazah keranda. Ngerti keranda kan? Sing mlaku dhewe kadang. Kala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu kala dawuh sinten Abu Hurairah. Kala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aktsiru ngekehno sapa sira kabeh zikra hadimil ladzati ing eling perkara kang mutus pira-pira kenikmatan. Ing eling perkara kang mutus pira-pira kenikmatan. Al mauti rupane mati. Al mauti rupane mati. Rawahu ngriwayatno ing hadis sapa At-Tirmidzi wa Nasa'i lan Imam Nasa'i. Qala wa shahahahu lan yahihno ing hadis sapa Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban. Kita dianjurkan hanya ingat mati, mergane nek ingat mati kita enggak akan tulul amal. Kalau enggak tulul amal maka kita akan mudah untuk melakukan apa yang seharusnya saat ini dilakukan. Gitu. Nek tulul amal itu kita akan menunda-nunda amal yang seharusnya kita lakukan. Mergane nganggep ah besok saya urip lah. Rong tahun kas enak lah ngono iku. Rong tahun kas kon mari guru karo wong tuane kok kon kawin repot. Saiki ndang dilakoni put. Aja nunggu kaya moro-moro bapakmu besok. Put, mulai put kawin put. Waduh. Gimana Pak? Wah. Wala ono tadi iki fungsine. Eling mati. Salah satu cara eling mati yo ziarah kubur. Nah itu carane eling mati ziarah kubur. Tapi wong sekarang ziarah kubur itu sudah disetting sebagai wisata. Sehingga karena dikonsep sebagai wisata, wong rono iku tujuan wisata dudu eling mati. Ya no mboten niku. Nah, makane diapi-apino sehingga gak ono istilah eling mati nang kuburan rono tapi sebagai wisata. Dikonsep wisata religi. Gala, sehingga tuh kokone yo gak tambah eling mati yo isine seneng-seneng tok wae kan. Kala Anas bin Malik radhiyallahu anhu kala dawuh sinten Anas coba kuburane tetep yo akeh pohone gedhe-gedhe kok sampean biyen merinding tenan. Kala dawuh sinten Anas kala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yatamanna yanna ojo arep-arep temen sapa ahadukum salah siji ni sira kabeh al mauta ing mati lidurin krono bahaya nazalakang turun apa durin bihi kelawan ahadukum. Jadi jangan mengharap mati, gak boleh mengharap mati walaupun terkena bala musibah yang sangat berat. Jangan mengharapkan mati, musibah sing sifatnya duniawi lho ya. Nanti kena musibah apa, bojone mati. Wah, aku tak mati pisan wae ya Allah. Kasih hatiku sudah hilang. Sopo ya. Kala kula tak mati mawon misale. Iku gak oleh ngono kuwi. Fa in kana la buta, biasa wong depresi sing. Gampang kepingin mati, terus bunuh depresi. Kala fa ingkana mongkolamun ono sopo wong ikula buddha ora kena ora mutamanian iku wong sing arep-arep mati. Kalau gak bisa tidak mesti arep-arep mati biye. Fal yakul moko becing ucap sopo wong ing ucapan Allahumma do Allah ahyini nguripno sinten panjenengan ing ingsun. Makanat ing dalam selagine ono opo alhayatu urip iku khairon iku luwi bagus li marang ingsun. Wadawafani lan matenono sinten panjenengan ing ingsun. Makanat ing dalam selagine ono opo almamatu mati iku khairon luwi bagus li kadwi ingsun. Muttafaqun alaih. Kala gak bisa tidak, harus mengharap mati. Maka jangan berharap, ngomong gini aja, ya Allah, kalau memang hidup itu baik bagi saya, maka terus hidupkan saya. Tapi kalau yang baik bagi saya mati, ya mendingan dimatikan saja, ya Allah, gitu. Kalau memang terpaksa. Tapi kalau ada penyakit nemen, tetap gak oleh. Jadi kalau ada musibah duniawiyah, kok ngarepno mati niku mboten angsal. Tapi kalau musibah syariah, baru boleh. Ya Allah, zina sudah merajalela, kemaksiatan di mana-mana. Saya enggak bisa keluar kecuali ngelakuin maksiat, ya Allah. Mendingan saya mati saja, ya Allah. Ah, ini gak apa-apa. Krono musibah dininya. Tujuan syar'i gak apa-apa. An Buraidah, saking Buraidah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sedunia kajing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kala dawusinan kajing Nabi, al-mu'minu tewong kang iman, iku yamutu bakal mati sopo mu'min bi'arokil jabini kelawan keringate pilingan. Pilingan ini pelipis apa sih ini? Nah ini pelipis ya. Jadi wong mukmin nek mati keringetan tenan. Biasa yang ngono. Rawahu riwayat ing hadis sapa asalata asalata tuwa telu. Wa sahahahu lan nyoheno ing hadis sapa Ibnu Hibban. Alamat e wong kate mati jare ne. Nang moto niku gak ono bayang-bayang sing didelok. Ngono. Moto ne lho. Ya, gak ono bayang-bayang sing didelok. Kocokmu loro banget ya delokan moto ini. Kok kuih delok moto mu dek, kok gak ada bayang-bayangin moto ini kocoknya sampe ini. Waduh kan ketik mati weh. Gala, mesunat ini enggak ya. Gala wasoh ahau lanya enak ingat di sopo Ibnu Hibban. Mesunat krosok ketik mati. Bu, kaya ketik mati ya. Wih, iya pak. Mri pati sampean gak ono bayangan iki kok ati mati tenan. Kala sampean nek ndelok apa-apa pasti di dalam matamu itu, di dalam kornea mata itu ada bayangan yang kau lihat kan ya kan? Nek ati mati ora. Kala Nabi Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Kala dawusin tenan Abu Sa'id lan Abu Hurairah, kala dawusin tenan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakinu nalkino sapa sira kabeh nalkin ngajari mautakum ing pira-pira wong kang bakal mati sira kabeh. Ing wong kang bakal mati sira kabeh la ilaha illallah ing la ilaha illallah. Rawahu riwayat ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim wal arbaatul lan wong papat ya. Jadi kalau ada wong sekarat kate mati talqin, ajari baca la ilaha illallah. Enggak usah disuruh, ayo Kang, woco Kang, enggak usah. Sampean baca saja la ilaha illallah. Kok dia nirukan wis sudah tinggal. Enggak usah lagi. Enggak usah diajak ngomong, enggak usah. Satu kali cukup. Mangkana akhiru kalami la ilaha illallah taholan. Nah, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Pasti wis kada sesat. Keistimewaan ini ya cuma ngucapin la ilaha illallah pakai hati bisa enggak? Kalau dalam kitab apa namanya? Qulyubi seingat saya bisa pakai hati saja. Ketika kudu diucap. Wong mati ku krungu lho ucapanmu. Jadi jangan pakai perintah, jangan menyuruh. Ya. Paham ya? Jangan nyuruh. Saya paham. Kata mati ngomong. Kata mati orang, yo yompen tapi yo kapan? Jadi jangan disuruh saya, ayo saya, mau nilai lah Allah saya, jangan. Ya. Iku iso-iso ngomong moh, kan bahaya. Karena uang sekarat itu wah berat sekali. Kok mau ngomong merasa noy, lo ngono itu? Jangan diperintah. Apalagi yang merintah itu orang yang dibenci, musuhnya, orang yang gak disenangi lah itu. Maka yang nalkin adalah orang yang paling dekat, orang yang paling disenangi, orang yang paling dikasihi. Sejujurnya nalkin itu. Bisikan saja la ilaha illallah. Kok gak moco terus? Jangan apa, jangan cepet-cepet dan jangan kerep-kerep. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillah, ajari kok cepet-cepet alon-alon. La ilaha illallah. Janose. Ojo Allah, Allah gak ngono. Nek nalke gak Allah Allah. La ilaha illallah. Kok ngono la ilaha illallah. Wis to ae cukup wis iku wis. Wis jarno wis. Kecuali ngomong liya. Nak ngomong liya banyak ngeten iki talken maneng merga ning ku akhire kalami dudu la ilaha illallah tapi ngelakna niku paham ya talken lagi gitu sampai nanti akhir kalamnya bener-bener la ilaha illallah masuk surga iki para siksa kan enak toh. Karo ati bisa alhamdulillah karo ati iso ngene sebagian ulama dawuh karo ati bisa cukup. Qala an Makil ibn Yasarin radhiyallahu anhu anna nabiyya sadunai kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sinten kanjeng nabi yaqra'u maca sapa sira kabeh ala mautakum ing ngatasé pira-pira wong kang mati sira kabeh manane iki wong mati tapi sing bakal mati. Yasin ing Yasin rawahu rana ing hadis sapa Abu Dawud wa Nasa'i lan Imam Nasa'i wa sahahahu lan nyoheno ing hadis sapa Ibnu Hibban ikra'u ala mautakum Yasin. Jadi bacakan pada orang yang sekarat mati itu surat Yasin. Insyaallah nanti sekaratnya jadi gampang. Jadi maknane mautakum ai man hadarahul maut, orang yang kedatangan mati berarti belum mati. Ini majas berarti kan mayit tapi yang dimaksud orang akan mati. Majas napa mboten? Majas niki berarti menggunakan kalimat orang yang telah mati digunakan sebelum mati. Ini jenis majas. Nah, ono sing ngarani ini mau taku maknane bukan orang yang akan mati tapi orang yang telah mati. Dan ini bisa dimaknai dua-duanya. Yang telah mati atau yang akan bisa berarti oh iki lho dalile maca Yasin nang mayit iki. Dalil Yasinan ya iki. Wah, gak kena ke dalil iki. Kok iso? Kemanane mau takum iku bakal mati. Lho wong mayit kok bakal? Kowe jenenge mayit iku ya wis. Lho, kok sampean arahno kepada orang yang akan mati? Apa dalilnya? Al aslu kalimat itu digunakno seperti asline kecuali ono dalil sing ngarahno tidak kepada mana asli jadi mana majas. Soalnya gini iki. Kaya pertanyaan was'an qaryah. Tanyalah desa, masa bertanya pada desa. Ai is'alu ahlal qaryah. Tanyakan kepada penduduk desa karena secara akal enggak mungkin kita bertanya kepada desa. Wahai desa, di mana bapakku? Kau ono sing jawab desa mau jawab. Wahai nukem, di mana pondok Anur? Ya kakiran jawab. Tapi tanya kepada penduduk Rukem. Kan ngono jenenge. Nah, niki oh, gak ono sing ngarahno iki kepada misalnya wong sing akan mati. Maka yang dimaksud ya wong sing telah mati. Berarti iki kena digawe dalil sampai nih maca Quran kepada mayit. Paham no itu? Ya Allah, kan ini jadi perdebatan wali zaman pian ngono lho ya. Wallahu a'lam.